tingkahmu, aku curiga sesuatu terjadi. Begitu banyak hal yang berubah, semakin asing bagi diriku. Datang saatnya kau bicara. Dan ku tolak tegas, karena ku yakin selalu main aman. Hapus air matamu, hapus juga ingusmu. Seharusnya kau kenal siapa diriku. Setahun juga kau bagi tubuhmu begitu banyak.